Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Syukur kepada Allah dan salawat kita sampaikan kepada Nabi Allah. Hari ini kita akan mengkaji surat Al-Mu'minun ayat 114. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala in labistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja jika kamu benar-benar mengetahui. Pendengar yang dimuliakan Allah, ini ayat mengisyaratkan pentingnya waktu, pentingnya umat Islam menggunakan waktu, pentingnya umat Islam mempersiapkan hari akhirat dengan beramal sebaik mungkin di dunia ini. Ini juga merupakan isyarat jika ingin berhasil di dunia, gunakanlah waktu sebaik mungkin. Keberhasilan non-muslim di dunia ini karena mereka menghargai waktu. Tingkat ketepatan janji non-muslim lebih akurat dibandingkan orang-orang yang beragama Islam. Bukan salah Islamnya, tetapi semangat menghargai waktu di kalangan muslim begitu minim. Al-Quran dan hadisnya begitu banyak mengajak untuk menghargai waktu. Tetapi kenyataannya umat Islamlah yang paling banyak membuang waktu begitu saja. Padahal pepatah atau Ali bin Abi Thalib pernah berkata, Al-waktu kasayf, waktu bagaikan pedang. Kalau kamu tidak menggunakannya, dia akan memenggal lehermu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berkata, bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Gunakan 5 sebelum datangnya 5. Sababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Ghinaka qabla faqrika, kayamu sebelum miskinmu. Faraghaka qabla sughlika, waktu kosongmu sebelum waktu padatmu. Sehataka qabla sakomika, sehatmu sebelum sakitmu. Di sini ada 2 yang terkait dengan waktu. Masa muda sebelum masa tua, masa kosong sebelum masa sempit. Artinya apa? Di antara yang 5 itu, waktu begitu penting. Dan waktulah yang membuat kita dapat menggunakan kesehatan kita. Dengan waktulah kita dapat menikmati harta benda yang telah kita usahakan. Inilah pesan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal sementara di sini kalau kita cerdas. Artinya, kalau kita cerdas, gunakan waktu yang sedikit itu untuk kebahagiaan dunia dan untuk kebahagiaan akhirat. Sangat disayangkan jika waktu yang singkat di dunia ini harus kita isi dengan neraka. Ustaz Perdana akan mengkaji lebih jauh ayat 114 surat Al-Mu'minun ini. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, kembali di ayat 114 ini kita berada dalam suasana dialog antara Allah dengan para penghuni surga dan juga bahkan dengan para penghuni neraka, ya, ketika membicarakan tentang masalah waktu, tentang waktu. Akan tetapi dari dua sisi yang berbeda. Kalau Allah mengajak orang-orang ahli neraka berdialog tentang waktu, maka itu adalah cemoohan dari Allah dan untuk membuat mereka semakin terpukul. Sedangkan kalau Allah berbicara dengan para penghuni surga, maka itu artinya adalah merupakan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk semakin menyenangkan hati para penduduk surga tentang bagaimana perjuangan, ketahanan orang-orang yang berbuat baik di dalam kehidupannya itu bagaikan angin yang berlalu begitu cepat, tidak terasa, ya, walaupun mungkin dilakukan dengan penuh keringat, ya, dengan penuh tetesan air mata. Tetapi kalau sudah mendapatkan hasilnya, maka semua kelelahan itu tidak lagi dirasakan, ya, seakan-akan sesuatu yang hanya sekedar menjadi kenangan indah saja tanpa pernah dirasakan sama sekali. Jadi menarik di ayat ini ketika Allah mengatakan qala illa bistum illa qalila, sebenarnya kamu tinggal itu sangat sebentar sekali, ya, ini merupakan bentuk keterangan dari Allah untuk semakin menyadarkan kita dan mengingatkan kita bahwa kalau kita sekarang kan terkadang kalau berbicara berhitung-hitung, ya, umur Rasulullah adalah 63 tahun, maka kita umat Nabi Muhammad itu umurnya tidak akan banyak yang lebih dari umur Rasulullah, ya, 63 tahun. Kalau ada lebih itu namanya bonus ibu bapak, biasanya di pengajian kita dengar seperti itu. Tapi sebenarnya jangan lihat puluhan tahunnya itu, karena di dalam melalui keterangan 3 ayat di surah Al-Mu'minun ini, di penghujung-penghujung dari penutup surah Al-Mu'minun, Allah menggambarkan kepada kita bahwa sebenarnya waktu yang kita jalani itu sangat singkat sekali. Bahkan di dalam keterangan ayat 112 di ayat sebelumnya, di ayat 113 maaf, para penghuni surga mengatakan yauman au ba'da yaum, hanya sekedar satu hari atau bahkan kurang daripada satu hari. Nah, para pendengar rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat 114 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini adalah bahwa kita harus mempergunakan waktu dari kehidupan kita itu dengan sebaik-baiknya. Harus dipergunakan dengan semaksimal mungkin, harus diisi dan dihiasi dengan berbagai rangkaian aktivitas ibadah, rangkaian perbuatan amal saleh, rangkaian kerja yang bernilai baik, ya, sikap, ucapan, perbuatan dan tindakan kita itu sesuatu yang harus berusaha untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebentar kita flashback kembali dari keterangan pertama tadi bahwa bagi orang-orang yang beriman sebenarnya segala perjuangan mereka itu adalah sesuatu yang sangat singkat sekali. Ya, karena di dalam keterangan ayat lain kita diberikan satu gambaran ketika dibangkitkan dari kubur dan ditanya sudah berapa lama di kubur, maka jawabannya adalah wah, baru sebentar kami baru kemarin kami meninggal, ya, padahal sebenarnya, ya, dia sudah meninggal ratusan tahun yang lewat, ya, orang-orang yang meninggal dari zaman Nabi Adam alaihi salam, ya, nanti ketika hari akhirat itu dibangunkan, dia akan menganggap tidurnya itu baru sebentar. Ya, baru sebentar kami meninggal, baru kemarin rasanya kok tiba-tiba, ya, padahal sudah ribuan tahun, bahkan sudah mungkin jutaan tahun. Dan kita juga begitu, ya, kita kalau misalnya sudah meninggal dan dibangkitkan kembali, pertanyaan yang sama akan ditanyakan, maka kita akan menjawabnya iya baru sebentar. Sebentarnya itu kalau misalnya kita berbuat baik. Tapi kalau kita tidak berbuat baik dan meninggal, maka di dalam kubur dirasakan sebagai sesuatu masa yang begitu sangat panjang sekali. Kenapa? Karena penuh dengan siksaan dan penuh dengan berbagai hal yang tidak mengenakkan. Ya. Jadi ayat 114 ini memberikan banyak inspirasi kepada kita karena Allah sendiri yang mengatakan illa bistum illa qalila, bahwa sebenarnya kamu hidup itu sangat sedikit sekali, sebentar sekali. Lau annakum kuntum ta'lamun, kalau kamu benar-benar mengetahuinya. Oleh karena itu jangan menunggu di dalam kehidupan ini sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Jenal, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Di dalam hadis Rasulullah dikatakan hal tantaziruna faqran munsiya aw ghinan mutaghiya, apakah kamu harus menunggu sampai kamu miskin, ya, dan dilupakan orang, atau kamu mendapatkan kekayaan tetapi kamu ternyata berlaku zalim di dalam kekayaan kamu itu. Ya, hidup ini jangan menunggu. Hidup ini harus disongsong dan hidup ini harus dipergunakan. Jangan tunggu nanti sore, jangan tunggu nanti malam, jangan tunggu besok, jangan tunggu tahun depan. Tapi lakukanlah pada hari ini, terutama karena kita masih berada di bulan fitrah, maka pergunakan momen ini dengan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan baik. Itu saja. Iya, semangat Nabi Muhammad berkata ightanim, artinya rampas waktu itu. Merampas waktu bagaimana? Ada satu pekerjaan yang bisa dilakukan dua, ada dalam satu waktu bisa kita kerjakan dua atau tiga hal. Misalnya kita berjualan di toko kita, kita dengarkan musik apa, kita alunkan Al-Quran di dalamnya, atau kita dengarkan nasihat-nasihat yang baik kepada para pembelanja. Nah, itu adalah contoh menggunakan waktu sebaik mungkin. Ketika kita berkendara dengan menggunakan mobil misalnya, kita dengarkan Al-Quran saat mengendara, berzikir kita di sepanjang jalan ketika naik sepeda motor, itu adalah merampas waktu dengan mengisinya hal-hal yang baik. Ketika hidup ini berkat dan memberkati, manfaat dan memanfaatkan diri untuk orang lain, maka itulah bagian dari merampas waktu untuk kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.